Bagaimana jika terbesit dalam kalbu kekafiran, apakah dia telah kafir? Tidak. Kalau dia tidak meyakininya, hanya lewat saja dan dia ingkari, maka tidak. Bahkan ini adalah bagian daripada iman ketika kita menolak bisikan-bisikan tersebut. Ya. Tapi kalau dia meyakini, ya, maka keyakinan itu menjadi suatu kekafiran. Ya. Dia meyakini. Kalau tidak, maka tidak.